kullun muyasar lima khuliqalah. Tidak. Kalian beramal soleh. I'malu, kalian beramal. Maka masing-masing muyasar lahu. Masing-masing dimudahkan apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan untuknya. Amma ahlus sa'adah fayasirun, fayasirun li'amali ahlis sa'adah. Adapun golongan orang yang bahagia, ahlul jannah, maka dimudahkan. Fayuyassirun, mereka yuyassirun, dimudahkan beramal ahlis sa'adah, golongan ahlu jannah. Wa amma ahlu saqawa, adapun golongan orang yang celaka. Wa yuyassirun li'amali ahli saqawa, maka mereka dimudahkan beramal golongan orang yang celaka, yakni ahlun nar. Dimudahkan beramal amalan ahlun nar. Hakadha, beliau memberikan mau'idhah, kalimat nasihat kepada orang yang berada di tepi kubur saat menguburkan putrinya. Summa qara'a lahu, lalu beliau membacakan ayat. Amma fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan. Dia beramal soleh, dia tahu kebaikan dan dia beramal kebaikan. Fa sanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan bagi orang itu, lil yusra, untuk kemudahan masuk surga. Wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, naam, wastaghna, dan merasa cukup, bakhil dengan apa yang Allah berikan kepadanya dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan. Kebaikan dia dustakan. Fasanu yasiruhu lil usra, lil usra, kami mudahkan melakukan hal yang sulit, yakni melakukan amalan ahlun nar. Dimudahkan berbuat jelek sehingga menjadi ahlun nar. Nas'alullaha ayya ja'alana wa iyyakum min ahli sa'adah. Kita mohon semoga Allah jadikan kita golongan orang yang bahagia, ahlu sa'adah, ahlu jannah. Wa alladhi yuyassiru lil yusra, yang Allah mudahkan melakukan kebaikan. Wa jannabu al usra, dan dijauhkan dari kejelekan, kesulitan. Demikian di antara hal yang perlu diperhatikan saat mengubur jenazah. Barakallahu fikum. Sekarang apa yang dilakukan pula setelah selesai mengubur jenazah? Poin berikutnya, wa idza syara'u fid dafni, apabila mereka sudah mulai, syara'u mulai, fid dafn, mengubur, kalau sudah sampai ke kubur. Di antara hal yang perlu diperhatikan, apabila sudah mulai proses mengubur, yan bagi lil insani ayyusyarika fid dafn, seyogianya bagi seorang ikut bergabung dalam proses mengubur. Dalam proses mengubur, ketika sudah mulai proses mayat dimasukkan ke liang lahat, tayib, maka bagi seorang sekiranya ikut bergabung dalam proses mengubur, ya, telah digali akan dikubur mayit. Apa diantara proses yang bisa dilakukan? Bi an yahsua biyadaihi thalatha hasayat sumayan sarifu, yaitu dengan yahsu. Yahsu itu menyebarkan tanah dengan kedua tangannya tiga kali, diambil dengan kedua telapak tangannya, disawurkan ke liang lahat, satu, dua, tiga, mundur. Karena biasanya ada orang yang kaum muslimin yang bertugas biasanya menggali dan mengubur, ya. Kalaupun sekedar seperti itu juga boleh. Kalau antum mampu lebih dari itu, bagus. Tapi kalau cuma sekedar yahsu salasa hasayat, menabur dengan kedua telapak tangannya, diambil tanah lalu ditaburkan tiga kali, itu juga dilakukan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Abu Hurairah, ketika beliau mengantar jenazah, naam, kemudian dia pun hasa alaihi, menabur dengan kedua telapak tangannya tanah ke kuburan si mayit, ya, min kibali raksih, yakni dari arah kepalanya, min kibali raksih, dari arah kepalanya. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah, barakallahu fik. Jadi ikut mengantar, ikut mengubur, walaupun hanya sedar menaburkan tanah, ya, dengan tiga kali ke kuburannya, itu bagus. Dilakukan oleh beliau Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini diantara hal yang seyogianya dilakukan oleh kita. Wa insya'a, atau jika mau, syaroka ila intiha iddafni, ikut sampai selesai penguburan. Iya. Atau kalau dia mau ikut bergabung sampai selesai proses penguburan. Iya. Faida farahu min dafni waqafa alaih. Kalau selesai penguburan, berdiri. Berdiri di samping, di atas kuburan itu. Ya. Wa in kana muta'an, kalau dia orang yang taat, orang soleh, ya, kan alim, qala linnas, maka dia pun berdiri dan menasehati manusia yang ada di situ. Istaghfiru li akhikum, wahai saudara-saudara, mohonkan ampun untuk saudara kalian ini. Was'alullah, was'alulahu tasbit, mohonlah untuk dia at-tasbit, kokokohan, bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya, fa innahu al-ana yus'alu, karena dia sekarang akan ditanya. Diingatkan orang yang di sekitarnya, kalau dia orang yang alim, orang yang taat, ya, orang soleh, ucapannya bagus, didengar orang, tidak apa-apa dia berdiri sambil mengingatkan teman-temannya. Is'alu, ya, istaghfiru li ahikum, was'alulahu tasbit, ya, mohonkan ampun untuk saudara kalian ini, dan mohonkan ampun, mohon bantuan kalian untuk bisa dia bisa menjawab pertanyaan kubur, ya. sehingga kita pun yang mendengar nasihat itu mendoakan Allahumma ighfir lahu wasabbithu, Allahumma ighfir lahu wasabbithu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kokohkanlah dia. Ditunggu. Dalam hadis Nabi menunggu sekiranya seorang menyembelih binatang kurban kambing sampai selesai membagikannya. Berarti waktunya agak lumayan, tidak langsung pergi. Sambil mendoakan Allahumma ighfir lahu wasabbithu, Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Itu doanya. Doa untuk saudara kita saat kita mengantar jenazah, kita mendoakan doa ini. Allahumma ighfir lahu wasabbithu, Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Terus didoakan. Karena dia akan diuji dengan ujian yang berat. Apa itu? Ujian dikubur. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Ya? Makanya kita mendoakan. Kenapa demikian? Fa inna nabiyya, karena sesungguhnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Adalah Nabi apabila selesai menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri di samping kuburan mayit itu, ya. Waqal, beliau pun bersabda, istaghfiru li ahikum, mohonkan ampun untuk saudara kalian. Was'alulahu at-tasbita, mohonkan kekokohan untuk saudara kalian. Fa innahu al-ana yus'alu, karena sekarang dia akan ditanya. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam, ya. Maka al-an, yakni maksudnya sekarang dia akan ditanya. Kalimat al-an maksudnya adalah di sini khina furigha min dafnihi. Sekarang dia akan ditanya. Yang dimaksud sekarang adalah ketika furigha min dafni, terselesaikan dari proses mengubur. Wantahan nasu minhu, dan manusia pun selesai menguburkan mayit itu, ya. Wasallimuhu li'alamil akhirah yatihi, li'alamil akhirah, yani mintalah, selamatkanlah dia, ya, untuk selamat di alam akhirat, karena dia akan datang ke alam akhirat. Yatihi malakan, yakni akan datang dua malaikat, ya. Dalam riwayat malaikat itu mungkarun wa nakir, tapi para ulama hadis tentang nama mungkar wa nakir sebagian didhaifkan nama tersebut dalam riwayat. Intinya ada dua malaikat, yas'alanihi, dua malaikat ini akan menanyakan kepada si mayit. Apa pertanyaannya? An rabbihi, tentang Rabbnya, tentang siapa yang dia sembah di dunia. Kamu nyembah sapa? Ya, ditanya oleh malaikat. Disuruh duduk, ya. Ketika itu dalam kisah, dua malaikat ini menyuruh untuk duduk. Duduk, dan si mayit ini setelah disuruh duduk oleh malaikat pun bertanya, man an robbihi, tentang robnya, wa wadinihi, tentang agamanya, wa nabiyihi, tentang nabinya. Fayujibu al mukmin, akan menjawab kalau dia orang mukmin, robbi Allah. Man rabbuk, rabbi Allah. Kalau ditanya lagi, wa madinuk, dini al-Islam. Dia bisa menjawab dengan lancar. Wa nabi Muhammad, nabiku adalah Muhammad. As'alullaha ayyaj'alani wa iyyakum mimman yujibi hadzal jawab. Kita memohon semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu menjawab pertanyaan ini. Maka ketika dia mampu menjawab, dalam riwayat, wa ma amaluka, apa amalanmu? Dalam hadis yang lain, wa ma amaluka, apa amalanmu? Qal, dia pun menjawab, qara'tu kitab Allah. Saya dulu membaca kitabullah. Fa amantu bihi, saya beriman dengannya. Wa shaddaqtu, aku pun membenarkannya. Begitu. Maka setelah itu ditanyakan lagi oleh malaikat, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Itu kalau orang mukmin. Maka kata Nabi, wahia akhiru fitnah. Wahia akhiru fitnah, itulah ujian yang paling akhir. Tu'radu 'alal mu'min, yang diajukan oleh Allah kepada orang mukmin. Dari malaikat yang menanyakan tadi, ujian yang paling akhir. Maka orang yang mukmin mampu menjawab, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya. Ya, maka begitu bisa menjawab, fayunadi munadin minas sama, terdengar suara dari langit. Terdengar suara dari langit. Apa suara itu? An sadaqa abdi, betul jawaban hambaku. Fafrisuhu minal jannah, bentangkan bagi dia pintu surga, dibuka. Wa albasuhu minal jannah, beri pakaian, pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dibukalah pintu dari pintu surganya Allah. Begitu. Wa qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha, maka datang ruhnya dan bau wanginya. Wa yafsahu lahu fi qabri madda basari, kata Nabi, Allah bukakan pintu surga dan diluaskan kuburannya sepanjang mata melihat. Itu orang yang soleh. Fayatihi, datang kepadanya. Dalam riwayat, yatihi bim yumasilulahu rajul, ada seorang yang Allah jadikan laki-laki. Hasanal wajah, bagus wajahnya. Ya, hasanus siyab, bagus bajunya. Tayyibur rih, baunya harum. Maka fayakul absyir billadhi yassarok, bergembiralah kamu, ya, dengan apa yang Allah telah mudahkan untukmu, selamat di surga ini, di pintu surga ini, maksudnya di kuburan ini. Absyir biridwanin minallah, absyir, gembiralah kamu dengan keriduan Allah. Wa jannatin fiha na'imun muqim. Maka laki-laki ini bertanya, man anta, sopo sampean, siapa kamu? Kau datang ke sini dalam rupa orang yang bagus rupanya, wangi bajunya, datang-datang beri kabar gembira. Siapa kamu? Man anta? Siapa kamu? Jawaban orang ini yang Allah jadikan wujud laki-laki, ana amaluka soleh, saya amal solehmu. Ya, ana amaluka soleh, saya ini amal solehmu. Fawallah, demi Allah, ma'alimtuka illa kuntas sari'an fi ta'atillah. Saya tidak tahu kecuali kamu dulu di dunia orang yang cepat. Sari'an fi ta'atillah, orang yang cepat-cepat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bati'an fi maksiatillah, lamban untuk melakukan maksiat kepada Allah. Fajazakallahu khaira, makanya Allah balas kamu dengan kebaikan. Jadi amal soleh kita masing-masing akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala dalam hadis ini menjadi rupa manusia yang bagus tadi, menemani kita dikubur, menemani kita dikubur. Maka kemudian dibukalah pintu surga dan pintu neraka. Dan dikatakan mansiluka lau aswaita, itu neraka tempatmu kalau kamu di dunia bermaksiat. Abdalakallahu bihadza, tapi Allah ganti dengan surga ini, yakni pintu surga ini. Faqala rabbi ajil qiyamah aw sa'ah. Orang itu pun mengatakan, Rabbi ajil as-sa'ah, ya Rabb, segerakan kiamat. Kai arji'u ila ahli wa mali, agar saya ini kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Maka dikatakan, uskut, kamu tinggal di sini, uskut, ya, tunggu kamu di sini. Itulah orang mukmin menunggu kiamat disertai dan ditemani amal soleh di kuburnya sampai tegaknya hari kiamat. Itu kalau orang mukmin, orang soleh, keadaannya di kubur seperti itu. Nas'alullah ta'ala ayuwafiqona wa iyyakum jami'an ilal amalis soleh. Baik, itu dalam kisah hadis, ya, orang yang mukmin. Taib. Wa Nabi Muhammad asallallahu taala ij'alani wa iyyakum mimman yujibu hadzal jawab amma khairul mukmin. Adapun kalau bukan orang mukmin, orang kafir, orang munafik, ya, bagaimana nasibnya orang yang bukan mukmin, orang yang murtab, asyak, ragu, bimbang. Yaqul, dia menjawab. Yani menjawab saat ditanya, man rabbuk? Ha ha ha, la adri. Ha? Ha? Saya tidak tahu. Sami'tu nas yaquluna syai'a. Saya pernah dengar orang berbicara sesuatu, fakultuhu, saya pun ikut berbicara. Nah, ini orang tidak berilmu. Yakni lam yasil al iman ila qalbi, yakni iman tidak sampai masuk ke hatinya. Walayadu billah. Ini diantara golongan orang yang munafik, orang yang itu tidak beriman. Nasibnya itu ketika ditanya man rabbuk hanya bisa menjawab ha ha ha la adri. Siapa rabbmu? Ha ha ha la adri. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka dipukul dengan mitraqah. Mitraqah lau duriba biha jabal, kata Nabi, palu kalau dipukulkan ke jabal gunung, kana turoba, gunung akan hancur lebur jadi debu. Ya. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turoba, summa yu'iduhullah kamakan. Lalu Allah kembalikan orang ini seperti semula. Ditanya lagi, waman nabiyuk, sopo nabimu, siapa nabi yang kamu ikuti? Dia pun menjawab, hahaha, la adri, saya tidak tahu. Dipancing oleh malaikat Muhammad. Dia pun tidak bisa menjawab, hahaha, la adri. Dipukul kembali sampai teriak. Kata Nabi, fayasihu soihah. Dia pun teriak dengan sebuah teriakan, yasma'u kulla syai'ila thaqolain. Teriakannya terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia tidak Allah jadikan makhluk yang bisa mendengar. Kenapa? Lau sami'u la sa'iqu. Kalau mereka mendengar, mereka akan jatuh pingsan. Kenapa pingsan? Karena mengerikannya soihah, teriakan-teriakan orang yang sedang diazab, dikubur. Kalau antum mendengar mungkin bisa tidak bisa makan, takut, tidak bisa tidur, ngeri, tidak bisa hidup dengan nyaman. Kenapa? Cukup mengerikan prahara di alam kubur, teriakan-teriakan yang ada di alam kubur. Namun dengan hikmah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah jadikan dari kalangan jin dan manusia, tidak diperdengarkan. Dan ini termasuk di antara rahmat dari Allah. Coba kalau kita mendengar teman baik kita, karena dia orang yang di dunia ternyata orang kafir, diazab di kubur, kita mendengar, tidak bisa tidur kita, tidak bisa makan, ingat dan tahu ngerinya prahara kubur. Makanya dengan hikmah Allah, Allah tutup. Allah tutup telinga kita, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat bagaimana orang sedang diazab di sana. Nas'alullah ta'ala ayuwafiqona wa iyyakum. Taib. Fayan bahi, maka seyogianya kata Syekh, antakifa ba'da, seyogianya laka bagi anda untuk berdiri sesaat, ba'da intiha idafan, setelah selesainya proses penguburan, watakul, sambil anda berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a da'a salasan. Karena Nabi kalau berdoa diulang 3 kali. Fadad usalasan sumatan sharif wala haja da ila italatil wuquf. Kalau antum mau, maka berdoa 3 kali, tidak berlama-lama di situ, setelah itu selesai pulang, ya. Ini diantara apa yang dilakukan oleh orang yang mengantar jenazah. Wa idan sarafan nasu anil mayyit hatta innahu la yasma'u qura'ani alihim. Apabila manusia telah pergi ke rumah masing-masing, maka si mayit mendengar qura', suara, suara sendal-sendal orang yang mengantar. Wahum yansarifun anhu. Dan mereka pun meninggalkan dirinya dikubur sendirian. Yasma' qura'an ni'al. Mayit mendengar suara, suara sendal, ai darbuhu bil ardh. Sandal kalau dipikulkan ke bumi itu keluar suaranya teplak teplek teplak teplek, ya. Wahum yansarifuna anhu. Manusia pun meninggalkan si mayit dikubur sendirian. Ya, ja'ahu malaka. Datang kepadanya 2 malaikat. Ini ketika kita sudah pulang, malaikat pun, 2 malaikat ini datang. Fa'ajlasah, menyuruh duduk. Wasa'alah, keduanya bertanya, an rabbi wa dinihi wa nabihi wa yadlisanih fil qabr. Ditanya 3 perkara tadi, siapa robnya, siapa apa agamanya, siapa nabinya, dan keduanya menyuruh si mayit duduk. Faidha kanal qabra dhayyikan lakinnahu yajlis. Kalau itu kuburan kita lihat sempit, namun dia duduk sebagaimana orang yang kita lihat sedang tidur. Ya, itu melihat orang tidur. Annahu qa'im wa annahu mashin. Orang sedang tidur, bermimpi. Alam mimpi namanya. Dia itu berdiri, lari, duduk. Ya, wa huwa multahif fi firasyi. Dia berselimut dengan selimutnya, walam yataharrak minhu, padahal dia sedang di kasurnya, tidak bergerak sedikit pun, tapi ngimpinya alam, mimpi dia sedang pergi jauh, sedang berjalan, tapi dia di situ. Jadi alam ngimpi itu ada, alam kubur pun ada. Jadi kalau kita mendengar malaikat menyuruh duduk, kita percaya. Kita percaya karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Ila akhiri ucapan Syekh tentang kondisi orang yang dikubur. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.